بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan pada درس التاسع عشر yang ke-19 sekarang sampai terakhir sampai tamaran yang ketiga tentang penggunaan lan yang termasuk huruf untuk menafikan dan sebagaimana disebutkan kemarin pada contoh-contoh dan juga sudah disampaikan bahwasanya lan ini termasuk yang menafikan fi'il mudhari'. Jadi lan masuk pada fi'il mudhari', lan ini masuk atau mendahului fi'il mudhari' dan menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Jadi sebagaimana an dan lam ta'lil yang termasuk nawasibul mudhari', kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari'. Nah, di samping dia menasabkan fi'il mudhari', lan secara makna atau faedahnya dia termasuk yang menafikan fi'il mudhari' tersebut. Jadi lan ini termasuk an-nafiyah atau termasuk adawatun nafyi, kata-kata yang menafikan, kata-kata untuk menafikan, menafikan kalimat yang sesudahnya atau fi'il yang sesudahnya. Sehingga makna fi'il mudhari' yang sudah dimasuki atau didahului oleh lan ini menjadi bermakna nafi. Fi'il mudhari'nya menjadi manfiyah atau nafi, dinafikan oleh lan tersebut. Dan ini juga sudah ditunjukkan pada contoh-contoh yang sebelumnya pada daras ke-19 ini. Nah, kemudian pada tamrin yang berikutnya, rabi'an, tamrin yang keempat di sini, perhatikan ta'ammal adawatin nafyi al-atiyata. Ta'ammal adawatin nafyi al-atiyata. Perhatikan, cermatilah kata-kata nafi berikut ini. Adawat, kata-kata, kalau makna secara asal, ini bentuk jamak ya, dari adatun, makna asalnya adalah alat. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut alat atau di sini bermakna kata ya, karena terkait dengan kata kalimat. Hingga adawatun nafi ya, alat-alat untuk menafikan atau kata-kata untuk menafikan. Nah, perhatikan pada contoh-contoh atau tiga contoh berikut ini, perhatikan masing-masing kalimat, perhatikan fi'il yang digunakan pada masing-masing kalimat tersebut. Contoh yang pertama, al-hamzatu yang hamzah, yang A. Zahabtu ila suqi amsi. Saya pergi ke pasar kemarin. Nah, di sini ada zarf amsi, kemarin. Ya, berarti apa? Secara makna di sini terkait dengan waktu, menunjukkan waktu maudin, waktu yang lampau. Ya, amsi, zarf ini, zarf zaman ya, menunjukkan waktu untuk lampau, kemarin sudah terjadi, sudah berlalu. Dan juga ditunjukkan pada fi'ilnya yaitu fi'il madhi zahaba. Ini juga bentuk fi'il madhi ya, dia menunjukkan perbuatan yang terjadi di waktu lampau. Nah, jadi sesuai ya, fi'ilnya madhi kemudian zarfnya tadi juga untuk madhi, waktu yang lampau. Jadi menunjukkan makna waktu yang lampau, terkait dengan waktu yang lampau yang sudah terjadi. Dan kalimat ini, kalimat yang musbat, jumlah musbatah, ya, artinya apa musbat? Di sini tidak ada nafinya, tidak ada yang menafikan. Ya, disebut dengan jumlah musbatah, jumlatun musbatatun, ya. Kalimat yang musbat, yang tidak dinafikan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah kalimat positif, semacam itu. Nah, kemudian dari kalimat jumlah musbatah ini dinafikan, dimasukkan oleh adawatun nafi, salah satu dari adawatun nafi atau an-nafiyah, kata yang menafikan. Dan karena tadi fi'il yang digunakan adalah fi'il madhi, maka tentunya adawatun nafi, adatun nafi yang digunakan juga sesuai, menyesuaikan. Untuk fi'il madhi, umumnya, ya umumnya atau kebanyakannya atau asalnya menafikan fi'il madhi ini dengan ma an-nafiyah. Ya, untuk madhi ini dengan ma an-nafiyah. Sehingga di sini dimasukkan ma pada kalimat ini, pada fi'il madhi, menjadi ma zahabtu ila suqi amsi. Saya tidak pergi ke pasar kemarin. Kemarin saya tidak pergi ke pasar. Di sini fi'ilnya madhi dinafikan oleh ma an-nafiyah. Dan ma'an nafiyah tadi termasuk adawatun nafi, kata-kata yang menafikan. Dan ini secara asal, secara umum, untuk menafikan fi'il madhi ini dengan ma'an nafiyah, seperti ini. Asalnya atau umumnya. Artinya bukan mutlak, bukan wajib, ya. Tetapi umumnya atau asalnya demikian. Menafikan fi'il madhi ini dengan ma'an nafiyah. Kemudian contoh yang kedua, kalimat yang kedua, al-ba'u yang ba' atau yang b. Perhatikan kalimatnya, adhabu ila suqi kulla yaumin. Saya pergi ke pasar setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari. Ini dzarafnya, kulla, ya, menggantikan yaum, ini dzaraf, menunjukkan makna kebiasaan atau rutinitas. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, berkali-kali, setiap waktu, setiap saat, setiap periode waktu tertentu. Nah, di sini kulla yaumin, setiap hari. Nah, dan sesuai dengan makna ini, maka fi'il yang digunakan adalah bentuk fi'il mudhari'. Sesuai dengan makna fi'il mudhari', makna yang terkandung pada bentuk fi'il mudhari', yakni fi'il mudhari' ini, ya, di samping dia menunjukkan makna fi'il, makna perbuatan, juga terkait dengan waktu yang menunjukkan kebiasaan. Di antaranya, di antara makna fi'il mudhari' ini terkait dengan waktu menunjukkan kebiasaan, rutinitas. Sehingga sesuai di sini bentuk fi'il mudhari' dengan dzarafnya tadi, kulla yaumin. Secara makna, saya biasanya pergi ke pasar setiap hari. Ini, fi'il mudhari'. Dan di sini jumlahnya jumlah musbatah, kalimat positif yang tidak dinafikan. Tidak ada kata-kata yang menafikan dalam kalimat ini. Fi'ilnya juga tidak dinafikan. Nah, kemudian kalimat ini dinafikan, didahului oleh adatun nafi, kata yang menafikan. Nah, karena tadi fi'ilnya mudhari' dan menunjukkan waktu berterusan atau waktu yang berulang tadi, sesuatu yang biasa dilakukan, maka untuk menafikan fi'il mudhari' dengan makna ini dengan kata la, ya, yang sering disebut dengan la an-nafiyah, ya, ini yang sering disebut dengan la an-nafiyah. Jadi la an-nafiyah ini termasuk dari adawatun nafyi, kata-kata yang menafikan, dan digunakan untuk menafikan fi'il mudhari' yang bermakna menunjukkan kebiasaan atau rutinitas. Ya. Karena makna fi'il mudhari' ada beberapa makna, ya. Ini. Sehingga di sini kalimatnya la adhabu ila suqi kulla yaumin. Saya biasanya tidak pergi ke pasar setiap hari. Atau saya tidak biasa pergi ke pasar setiap hari. Ya, ini. Jadi kalimat ini atau fi'il ini, fi'il mudhari ini dinafikan oleh la an-nafiyah. Dan secara asal atau umumnya juga demikian. Fi'il mudhari untuk makna yang ini itu dinafikan dengan la an-nafiyah. Kemudian contoh yang ketiga, yang jim, yang c. Sa'adhabu ila suqi kulla sa'adhabu ila suqi ghadan. Saya akan pergi ke pasar besok. Nah, di sini menunjukkan makna untuk mustakbal, untuk akan datang. Hal ini diperkuat atau ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya huruf sin di awal yang mendahului fi'il mudhari tersebut. Saat habu, sin di sini adalah huruf istiqbal, huruf atau harf yang digunakan untuk menunjukkan makna akan datang yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, dengan adanya sin ini sudah menunjukkan fi'il mudhari ini digunakan untuk waktu akan datang. Saat habu, maknanya saya akan pergi. Jadi fi'il mudhari-nya sudah apa? Khusus menunjukkan waktu akan datang. Tidak lagi bermakna kebiasaan atau tidak bermakna sedang dilakukan fi'il mudhari tersebut, tetapi ketika sudah ada sin ini, maka di sini sudah menunjukkan waktu untuk akan datang. Karena sin ini harfu istiqbal. Dan ini juga diperkuat dengan zaraf yang menyertainya dalam contoh ini pada kata ghadan. Zaraf ini ya, besok ya, secara makna ya. Besok, nah ini juga dorofnya menunjukkan untuk mustakbal, untuk akan datang. Sehingga pada kalimat yang ketiga di sini, secara makna menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan di waktu akan datang, atau mustakbal. Sa'adhabu ila suqi ghadan. Saya akan pergi ke pasar besok. Dan sebagaimana pada kalimat yang sebelumnya, dua kalimat yang sebelumnya, yang di atasnya, ini juga jumlah musbatah, kalimat yang musbat, yang tidak ada nafinya, tidak dinafikan, atau kalimat positif. Nah, kemudian dari kalimat ini, dinafikan, didahului oleh salah satu dari adawatun nafi tadi, dan tentunya disesuaikan dengan fi'il ataupun waktunya. Fi'ilnya tadi mudhari, kemudian waktunya adalah istiqbal atau mustakbal, waktu akan datang. Maka untuk menafikan fi'il mudhari dengan makna mustakbal ini, itu dengan menggunakan huruf lan. Ya, dengan menggunakan harf lan yang termasuk adawatun nafi tadi. Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Lan adhaba ila suqi ghadan. Saya tidak akan pergi ke pasar besok. Atau saya akan tidak pergi ke pasar besok. Yang jelas di sini fi'il mudhari yang bermakna mustakbal ini dinafikan oleh lan yang termasuk adawatun nafi tadi. Nah, kalimat yang sudah dimasuki adawatun nafi, baik yang maudhi ataupun yang mudhari, mudhari yang dengan la ataupun yang dengan lan tadi, ini disebut dengan jumlah manfiyah. Lawannya dari musbatah, jumlah manfiyah. Ini, kalimat manfi, kalimat yang dinafikan. Dinafikan oleh apa? Dinafikan oleh adawatun nafi atau adatun nafi. Kata yang menafikan. Atau an-nafiyah. Kata yang menafikan. Jadi kalau kalimat yang awal yang tidak ada nafinya disebut jumlah musbatah, jumlatun musbatatun. Adapun kalimat yang sudah ada nafinya, kalimat yang sudah dinafikan oleh salah satu dari adawatun nafi, maka ini disebut dengan jumlah manfiyah, jumlatun manfiyatun. Kalimat yang dinafikan, dinafikan oleh adatun nafi tadi. Dan tentunya untuk menafikan kalimat tersebut tadi disesuaikan dengan keadaan dari fi'il mudhari' beserta maknanya. Kalau fi'ilnya madhi itu dengan ma an-nafiyah, menunjukkan waktu untuk lampau, terkait dengan waktu lampau. Kalau fi'ilnya mudhari' dan secara makna menunjukkan kebiasaan atau menunjukkan makna hal untuk makna sedang dilakukan, itu nafinya dengan la an-nafiyah. Adapun pada fi'il mudhari' yang menunjukkan makna mustaqbal, makna untuk akan datang, maka menafikannya ini dengan lan. Ya, jadi berbeda-beda. Ya, sesuai dengan keadaan ataupun makna dari fi'il mudhari' tersebut. Dari fi'il atau dari kalimat tersebut. Ya, ini. Ini kaidah secara asal ya. Menafikan fi'il madhi dengan ma an-nafiyah, menafikan fi'il mudhari' dengan la, ya, dan menafikan fi'il mudhari' untuk mustaqbal ini dengan lan. Ya, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Jadi masing-masing mempunyai adatun nafi, kata untuk menafikannya. Ya, perhatikan di sini. Nah, kemudian itu dari sisi faedahnya. Ya, adawatun nafi, kata-kata untuk menafikan. Ya, dari sisi faedah penggunaan sesuai dengan fi'ilnya seperti itu. Nah, sekarang dilihat dari sisi yang lain, adawatun nafi tersebut, kata-kata yang menafikan tersebut, yakni ma an-nafiyah, la an-nafiyah, dan lan an-nafiyah. Ini yang dimaksud dengan adawatun nafi tadi. Nah, sekarang perhatikan kata-kata tersebut pengaruhnya secara lafaz pada fi'il yang sesudahnya. Nah, kalau ma an-nafiyah, dia masuk pada fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ini termasuk fi'il yang mabni, yang tetap, tidak mengalami perubahan. Sehingga ketika didahului oleh ma an-nafiyah, maka keadaan fi'il madhi tetap, tidak berubah. Perhatikan dari akalnya yang musbat tadi, zahabtu. Kemudian dimasuki ma zahabtu. Bentuk fi'il madhi tetap, tidak berubah ketika didahului oleh ma an-nafiyah. Karena fi'il madhi itu mabni, tetap, tidak mengalami perubahan. Sekarang yang kedua, yang la an-nafiyah, la yang menafikan, yang masuk pada fi'il mudhari'. Dan sebagaimana diketahui, fi'il mudhari' itu termasuk fi'il yang mu'rab, yang bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Kalau ada sesuatu yang mempengaruhi, bisa berubah. Tetapi perhatikan di sini, ketika la an-nafiyah yang mendahului pada kalimat yang musbat, adhabu, fi'il mudhari' marfu', huruf akhir dhammah, adhabu. Kemudian didahului, dimasuki la an-nafiyah. Bagaimana? La adhabu. Bentuk fi'il mudhari'nya tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Keadaan huruf akhirnya tetap dengan dhammah, artinya dia tetap marfu', walaupun ada la an-nafiyah yang mendahului. Berarti dari sini bisa diambil apa? Kesimpulan apa? La an-nafiyah dia tidak berpengaruh pada fi'il mudhari' sesudahnya. Tidak mempengaruhi i'rab fi'il mudhari' tersebut. Jadi fi'il mudhari'nya tetap marfu' dengan tanda rafa'nya. Adhabu menjadi la adhabu. Ya. Sekarang yang ketiga, sa'adhabu. Fi'il mudhari' di sini marfu' dengan dhammah. Walaupun ada sin, sin tidak berpengaruh. Fi'ilnya, fi'il mudhari'nya tetap marfu' dengan dhammah, adhabu. Kemudian didahului atau dimasuki oleh lan an-nafiyah menjadi lan adhaba. Ternyata apa? Fi'il mudhari'nya mengalami perubahan. Perubahan keadaan huruf akhir. Yang semula tadi marfu' dengan tanda dhammah berubah menjadi mansub dengan tanda fathah, lan adhaba. Berarti di sini lan itu mempengaruhi keadaan akhir dari fi'il mudhari'. Lan itu mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Yang semula marfu' dengan tanda rafa'nya, dengan dhammah atau yang lain, menjadi mansub. Fi'il mudhari' itu menjadi mansub ketika sudah didahului atau dimasuki oleh lan, menjadi mansub dengan tanda nasabnya, dengan fathah, tanda akli, ataupun tanda yang lain, lan adhaba. Ini. Jadi masing-masing dari ada wudun nafi ini pengaruhnya pada fi'il sesudahnya berbeda-beda. Ada yang tidak berpengaruh, ada yang mempengaruhi. Ini ya. Baik. Ini dulu, nanti yang berikutnya dilanjutkan pada sholat insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya. Pada tamrin keempat tadi sudah disampaikan penjelasannya. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dari tadi. Lan berarti khusus untuk yang mustaqbalan. Iya. Yeah. Lan ini khusus untuk yang mustaqbal. Terkait dengan tadi amalan lan, amalan dari huruf lan ini dan juga faedahnya, maka dikatakan lan tersebut sebagai huruf, jadi dia huruf ya, bukan isim, bukan fi'al. Ma an-nafiyah, la an-nafiyah, dan juga lan ini semua adalah harf. Ya, bukan isim, bukan fi'al, tapi jenis harf. Jadi untuk lan ini dikatakan dia harfu nafyin, sesuai dengan maknanya, faedahnya, untuk menafikan, maka dia adalah huruf nafi, harfu nafyin. Wa nasbin juga dikatakan sebagai huruf nasab, artinya huruf yang menasabkan. Lan ini. Dan juga satu lagi apa tadi, terkait dengan waktunya ya, untuk mustaqbal, maka dikatakan lan ini huruf istiqbal. Jadi wa istiqbalin, istiqbalin ya. Ya. Istiqbal. Ini. Jadi lan dikatakan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Jadi huruf nafi, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Ini lan. Huruf nafi dia menafikan fi'il mudhari'nya. Huruf nasab dia menasabkan fi'il mudhari' yang sesudahnya. Dan huruf istiqbal, dia terkandung makna istiqbal untuk waktu yang akan datang. Ini harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ini huruf lan. Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, bicara sama lam ini sama. Nah, kalau lam yang dengan mim ya, lam dia dari sisi nafinya sama, lam itu menafikan ya. Misalnya mengambil contoh kalimat tersebut yang fi'il mudhari' ya, karena lam itu nanti masuk pada fi'il mudhari' ya. Dari misalnya la, kalimat asalnya yang musbat yang musbat, adhabu ila suqi, saya pergi ke pasar ya. Kemudian dimasuki atau didahului oleh lam yang dengan mim sukun ya, lam, seperti dalam ayat lam yalid wa lam yulad ya. Jadi dengan lam, maka nanti fi'ilnya menjadi lam adhab. Jadi fi'il mudhari'nya menjadi sukun, huruf akhirnya menjadi sukun. Kalau asalnya dhammah, dia berubah menjadi sukun, artinya dia menjadi majzum ya, keadaan i'rab yang jazm ya. Fi'il mudhari'nya menjadi majzum dengan tanda sukun, lam adhab. ila suqi. Jadi lam itu menjazmkan fi'il mudhari'. Juga dia menafikan sama dengan lan dengan la sama-sama termasuk adawatun nafi. Hanya saja untuk amalannya lam ini menjazmkan. Lam adhab dengan sukun tanda aslinya. Dan satu lagi untuk lam tersebut, dia mengembalikan waktunya ke waktu lampau, ke waktu maudhi. Ya, tadi dikatakan apa? Lam ini kan masuk pada fi'il mudhari', ya kan? Lam adhab. Atau tadi dalam ayat di surah Al-Ikhlas, ya, semua hafal ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ lam masuk pada fi'il mudhari'. Nah, secara asal makna dari fi'il mudhari' di antara maknanya menunjukkan untuk waktu sekarang atau menunjukkan kebiasaan atau waktu akan datang. Itu makna yang terkandung pada fi'il mudhari' terkait dengan waktunya. Jadi waktu sekarang sedang dilakukan atau kebiasaan atau akan datang. Nah, kemudian ketika dimasuki oleh lam tadi, lam adhab atau lam yalid atau yang semisalnya, maka fi'il mudhari' ini dari sisi waktu ya, dia kembali ke waktu lampau. Ya, jadi seperti maudhi, seperti pada fi'il maudhi, waktunya waktu lampau dengan adanya lam yang mendahului. Ya, sehingga lam ini mengembalikan fi'il mudhari' ke waktu yang lampau. Bentuk lafadznya tetap bentuk fi'il mudhari', lam adhab, lam yalid, lam yulad dan yang semisalnya ya, itu fi'il mudhari'. Tetapi secara makna terkait dengan waktu, dia waktunya kembali ke waktu yang lampau, ke waktu yang masa lalu ini. Dan dia berterusan keadaan nafinya dari waktu yang lampau sampai sekarang sampai seterusnya, tidak ada batasan yang jelas, bahkan bisa seterusnya. Ini penafian yang terkandung dalam huruf lam. Jadi penafiannya dari kembali ke waktu yang lampau, ya, berlangsung sampai sekarang, sampai diucapkan kalimat ini, sampai seterusnya, sampai tidak terhingga, tidak ada batasan yang jelas. Bisa seterusnya, bisa sampai tidak terhingga, tidak ada batasan yang jelas. Ini, tidak ada batasnya bahkan ya, seterusnya, selama-lamanya, sesuai dengan siyakul kalam ya. Ini, lam seperti itu. Sehingga dikatakan hampir sama dengan lan. Kalau lan dari harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin, kalau lam yang dengan mim ya, lam ini harfu nafiyin karena dia menafikan, wa jazmin karena dia menjazmkan ya. Dan satu lagi karena dia tadi mengembalikan waktu fi'il mudhari' ke waktu yang lampau, maka dikatakan dia harfu qalbin ya. Qalbin, qalbun, qalb. Qalb di sini maknanya mengembalikan, kembali ke waktu yang lampau. Harfu qalbin, qalbun menjadi harfu qalbin ya. Ini jadi huruf yang membalik atau mengembalikan, maksudnya apa, membalik atau mengembalikan makna dari mudhari' ke waktu yang lampau. Ini lam. Sehingga misalnya tadi contoh kalimatnya, lam adhab ila suqi, saya tidak pergi ke pasar. Kapan tidak pergi ke pasarnya? Ya dari kemarin atau sebelumnya, yang masa yang lalu. Mungkin kemarin lah, mudahnya saja ya. Artinya dia di masa yang lalu, kemarin misalnya, sampai sekarang, sampai besok, sampai kapan tidak tahu. Tidak pergi ke pasar. Ini makna yang terkandung ketika menggunakan lam. Atau tadi kalau dari ayat, ini juga salah satu faedah ya. Dari sini kita bisa mengetahui dengan belajar ya, bahasa Arab ini ya, diantaranya. Kenapa di situ di surah Al-Ikhlas Allah menyatakan dengan lam, lam yalid wa lam yulad. Mengapa tidak dengan la atau lan? Karena tadi penafiannya itu berlangsung atau berlaku dari sejak masa lalu, masa sekarang, sampai masa datang, sampai seterusnya, tidak terhingga, tidak ada batasnya, selama-lamanya. Jadi Allah tidak beranak, tidak pula dijadikan anak, dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa akan datang seterusnya. Itu makna yang terkandung dari huruf lam tersebut. Penafian dengan lam mengandung makna seperti itu, terkait dengan waktunya. Jadi tidak sekedar Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak sekedar nafi dengan itu saja, tidak. Tapi tadi ada kandungan makna terkait dengan waktu. Jadi Allah tidak beranak dari sejak dulu, sekarang sampai akan datang, sampai seterusnya. Selama-lamanya. Sejak dulu, sejak dulu kala, ya, sampai sekarang ini, sampai seterusnya, dan seterusnya, sampai tidak terhingga, sampai hari kiamat nanti. Allah tetap tidak beranak dan tidak pula dijadikan anak. Itu yang terkandung dari ini, huruf lam seperti itu. Ya, ini di antara hikmah ataupun di antara faedah dari kita belajar, mungkin bisa tadi sedikit-sedikit kita sambil mentadaburi ya, sambil menghayati arti-arti dari ayat-ayat Al-Quran mungkin seperti itu. Oh, kenapa dengan ini? Kenapa dengan ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena tadi ada kandungan makna yang sedemikian dalam, sedemikian luas. Hurufnya singkat ya, tapi maknanya dalam dan luas seperti itu. Berbeda kalau misalkan dinyatakan dengan la. Kalau la adhabu, ya perginya itu tidak hanya tidak perginya sekarang saja. Atau lan adhaba, tidak pergi besok atau akan datang. Berarti apa? Sekarang mungkin pergi atau kemarin pergi ke pasar, dalam contoh ini. Itu kalau dengan lan, atau tadi dengan la. Atau kalau ma dahabtu, yang bentuk fi'il madhi dengan ma tadi, maka penafiannya hanya pada madhi saja. Hanya kemarin saja tidak pergi ke pasar. Berarti apa? Hari ini ke pasar, besok ke pasar. Itu ya. Itu terkandung makna seperti itu. Allahu a'lam. Itulah di antara rahasia bahasa Arab seperti itu. Kita lanjut ya, tamrin yang berikutnya. Iqra'il amsila talatiyata, bacalah contoh-contoh berikut ini. Baik, kita baca ini contoh penggunaan lan dalam kalimat-kalimat ini, dan juga ada ayat dan hadisnya nanti. Yang pertama, lan adhaba ila qaryati fi adlati saifi hadzal a'ma, saya tidak akan pergi ke desa saya, ila qaryati, ke desa saya, ke kampung saya, fi adlati saifi, pada liburan musim panas ini, hadzal a'ma, pada tahun ini, al a'ma ya, dibaca mansub ya, karena dia batal dari hadza. Ya, hadza di sini sebagai dzaraf. Al-a'ma batalnya, maka dia mengikuti. Ya, dibaca al-a'ma. Jadi terkandung makna pada tahun ini. Ya, seperti al-yauma ya, diakhiri dengan fathah ya, menunjukkan makna fi. Jadi hadzal a'ma maknanya fi hadzal a'mi. Atau al-yawma maknanya fi al-fil yaumi atau fi hadzal yaumi. Lalu lafaz fi-nya dihilangkan sehingga tadi diubah ya, menjadi mansub ya dengan tanda fathah, hadzal a'ma ataupun al-yawma atau yang semisalnya. Jadi hadzal a'ma pada tahun ini. Tafadhal, yang berikutnya dibaca satu persatu. Inni mut'abun jiddan, falan Ukhruja. Akhruja. Falan akhruja minal baitil yauma. Saya. Sungguh saya. Sungguh saya mut'ab. Mut'ab. Apa? Capek, lelah. Sungguh saya sangat lelah. Iya. Yeah. Dan saya maka saya tidak akan keluar rumah hari ini. Ya, saya tidak akan keluar rumah pada hari ini. Inni mut'abun jiddan walan akhruja minal baiti al-yawma. Sungguh saya capek sekali, maka saya tidak akan keluar rumah hari ini. Baik, berikutnya. Lan akhruka akhruka salata abadan. Iya. Lan atruka. Lan atruka sholata abadan. Taroka yatruku meninggalkan. Tidaklah. Aku tidak akan. Aku tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Iya, aku tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Ini atruka dari taroka yatruku dengan hamzah berarti untuk mutakalim, untuk pembicara, untuk ana. Sehingga maknanya aku atau saya tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Berikutnya. Ulangi dari suh lan asmaha lakum dihukumi yakda bagi'i atasi ya. Yeah. Qala al-mudarrisu lan asmaha lakum bidukhuli ba'da bad'id darsi. Bad'id darsi fil mustaqbali. Mudarris berkata, saya tidak mengizinkan kalian untuk masuk. Masuk kelas ya, masuknya ya. Ya, setelah badun pelajaran dimulai. Ya, setelah mulainya pelajaran atau pelajaran dimulai ya. Sama ya, secara makna. Ya, fil mustaqbali di waktu yang akan datang. Mudaris, Pak Guru berkata, saya tidak akan mengizinkan kalian untuk masuk. Maksudnya apa? Masuk kelas ya. Bidduhuli dengan alif lam berarti ma'rifah tertentu. Jadi maksudnya adalah masuk kelas sesuai dengan siyakul kalam guru pada murid. Saya tidak akan mengizinkan kalian untuk masuk kelas sesudah mulainya pelajaran bad'id darsi, mulainya pelajaran atau pelajaran dimulai. Fil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Berikutnya. Lan ahli adalan lan akhlika kok akhliko lihyati lihyati lihyati abadan. Ya, lan akhliko lihyati abadan. Apa halaka yahniku mencukur? Saya tidak akan mencukur jenggot selamanya. Jenggotku. Lihyati ada ya mutakalim ya. Jenggotku. Jenggot saya. Saya tidak akan mencukur jenggot saya selamanya. Ya. Berikutnya. Lan yarji'a abi min makkata qabla ramadana. Ya. Lan yarji'a abi min makkata qabla ramadana. Ayah saya tidak akan kembali dari Mekah sebelum Ramadan. Ya, ayah saya tidak akan kembali atau tidak akan pulang dari Mekah sebelum Ramadan. Berikutnya. Lam nasroba al-khamra. Al-khamra abadan. Ya, lan nasroba al-khamra. Lan nasroba al-khamra abadan. Kami tidak minum khamr selamanya. Ya, kami tidak akan. Kami tidak akan minum khamr selamanya. Berikutnya. Assalamu alaihi salamu. lan nasbiro ala kohanin wahidin kama ja'atu suratul Baqarah. Ya. Qala al-yahudu li Musa alaihi salamu, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin kama ja'a fi suratil Baqarah. Orang-orang Yahudi, al-yahudu ini jamak ya, orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, apa? Wahai Musa, kami tidak sabar. Ya, wahai Musa, kami tidak akan sabar, kami tidak akan bersabar pada satu makanan, satu jenis makanan. Ala ta'amin wahidin, satu makanan, maksudnya satu jenis, bukan jumlahnya satu mbak, tapi satu jenis makanan. Kama ja'a fi suratil Baqarah, sebagaimana datang ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Nanti bisa dilihat tafsirnya, terjemahannya. Berikutnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lasa harira fi dunya falan yalbathahu fil akhirati. Ya. Rawahu Bukhari. Ya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirati. Rawahul Bukhari. Dan Nabi SAW berkata, bersabda apa? Man labisal harira fid dunya, barang siapa yang memakai sutra di dunia, falan yalbasahu fil akhirat, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Hadis ini rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini contoh-contoh penggunaan lan dalam kalimat, ya, dalam ayat dan juga dalam hadis. Dan masih banyak contoh yang lain di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga masih banyak, nanti bisa di sambil membaca, sambil diperhatikan lagi. Perhatikan dari sisi hukumnya, amalannya, dan juga maknanya tentunya. Ini. Yang berikutnya, sadisan tamrin yang ke-6, adakhil lan alal af'alil atiyati, masukkan lan pada fi'il-fi'il berikut ini, wabit awal khiraha, dan tepatkanlah akhir-akhir dari fi'il-fi'il tersebut. Jadi, jadikanlah tepat keadaan akhirnya, harokatnya ataupun keadaannya bagaimana, yang tepat, yang benar bagaimana, ketika sudah didahului atau dimasuki oleh lan tersebut. Perhatikan fi'il tersebut, fi'il mudhari' tersebut, keadaan akhirnya. Ini sudah dibahas sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya ya. Jadi fi'il mudhari' yang mansub, ya, sudah disampaikan semuanya insya Allah. Yang berbeda di sini adalah yang menasabkan. Yang menasabkan adalah lan. Satu contoh, lan yakhruja. Dari yakhruju menjadi lan yakhruja. Ya. Langsung saja tafadhal satu persatu, langsung dimasukkan. Lan taktubi. Lan taktubi. Agak panjang ya. Lan taktubi. Jadi nun yang akhir dihilangkan. Lan taktubi. Berikutnya. Lan yashrabu. Lan yashrabu. Ya. Kalau yang tadi lan taktubi maknanya kamu tidak akan menulis. Ya. Kamu di sini seorang perempuan ya. Ya, karena ini untuk mukhatabah, untuk kamu seorang perempuan ya. Kalau lan yashrabu maknanya apa? Mereka tidak akan minum. Ayo. Berikutnya. Lan yashrabu. Ini nunnya nun inas, jamak muannas bagaimana? Mabni tetap. Iya. Ingat, kalau fi'il mudhara' yang bersambung dengan nun inas untuk jamak mu'annas, maka dia mabni tetap. Sehingga tetap lan yasilna. Tidak ada perubahan, tidak ada yang dihilangkan. Lan yasilna. Ini. Maknanya, mereka, para perempuan ya, tidak akan mencuci. Ya. Berikutnya. Lan adukhula. Lan adukhula. Oh ya. Apa? Masuk. Saya tidak akan masuk. Oh ya. Lan adukhula. Berikutnya. Lan taftahna. Ya. Taftahna. Nun di sini nun apa? Nun inas. Nun inas. Ya. Sehingga dia mabni tetap. Lan taftahna. Kamu, kalian ya. Tidak akan membuka. Tidak akan membuka. Kalian para perempuan tidak akan membuka. Berikutnya. Lan tak kuli. Ya, lan tak kuli. Nunnya dihilangkan. Baik. Maknanya? Engkau. Ya, untuk siapa ini? Untuk anti. Berarti engkau perempuan. Untuk perempuan tidak makan. Ya, tidak akan makan. Atau akan tidak makan. Berikutnya. Lan tajlisa. Tajlisu menjadi lan tajlisa. Maknanya? Kamu tidak akan duduk. Kamu di sini seorang seorang laki-laki ya, mudzakkar ya. Lan tajlisa. Ada yang ditanyakan dari ini? Yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Asifun, menyesal atau bersedih dalam konteks seperti contoh kemarin ya, misalnya di ada sesuatu dimintai tolong atau ada apa ya, kemudian dia tidak bisa ya, ana asif, artinya menyesal atau bersedih ya, atau semacam minta maaf gitu ya, ini ana asif, saya mohon maaf atau saya menyesal, saya tidak bisa ini. Berikutnya sifat rotun, kedutaan. Kedutaan. Amun, tahun, jamaknya a'wamun. Jadi semakna dengan sanatun. Jadi ada dua lafad ya, tahun dalam bahasa Arab. Yang satu amun, jamaknya a'wamun. Yang satu sanatun, sanah. Tidak tasdid ya, sanah. Sin nun tak marbutah sanatun, tahun, jamaknya sanawat. Kemudian Hindiyun, satu orang India, seorang India, mufrad ya. Kemudian jam'uhu, jamaknya hunudun, orang-orang India. Jadi kalau hanya satu orang dikatakan Hindiyun, dia seorang India. Tapi kalau ada banyak orang, maka dikatakan hum junudun, hum junudun, mereka orang-orang India. Seperti tadi Yahudun, al Yahudu tadi, itu juga al Yahudu atau Yahudun, ini jamak orang-orang Yahudi. Yahudun atau al Yahudu, ini jamak orang-orang Yahudi. Mufradnya apa? Dengan adanya ya tasdid di akhir, Yahudiyun atau al-Yahudiyu, itu mufradnya ya. Jadi kalau ada satu orang Yahudi ya dikatakan Yahudiyun. Tapi kalau banyak orang Yahudi maka dikatakan Yahudun. Ini. Berikutnya khamrun, khamr jam'uhu khumurun, maujudun, ada atau didapatkan, ditemukan, atau ada ya, mewujud. Mut'abun, telah capai. Harirun, sutera. Kain sutera. Ad-dunya, dunia. Al-akhiratu, akhirat. Mustaqbalun, akan datang. Waktu akan datang. Bada'un, permulaan. Ya, tadi ya. Ba'da bat'id darsi, sesudah permulaan pelajaran. Sesudah mulainya pelajaran. Jadi bada'un, permulaan atau mulai. Ini. Ahadun, satu. Atau juga bisa seseorang, ya, sesuai dengan siyaqul kalam, konteksnya nanti. Kalau dalam ayat tadi di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, di situ ahad maknanya satu. Ya. Kemudian abadan, selamanya. Ini isim ya, kata-kata di sini termasuk isim dari awal tadi sampai di sini isim. Kemudian yang berikutnya adalah fi'al, labisa yalbasu, labisa fi'il madhi, yalbasu mudhari'nya. Apa? Memakai, ya, memakai pakaian, mengenakan pakaian, labisa yalbasu. Sabara yasbiru, bersabar. Taraka yatruku, meninggalkan. Ya'tamara ya'tamiru, berumrah, menunaikan umrah, ibadah umrah. Ya'tamara ya'tamiru, jadi menunaikan atau melakukan umrah. Kemudian umratun, umrah. Ada pertanyaan dari ini? Jadi tentunya, ya, tadi sekedar tambahan sedikit, ya, dengan kita belajar bahasa Arab, ya, walaupun ya bertahap sedikit-sedikit, tapi apa yang sudah kita dapatkan itu kita coba terapkan dalam apa? Ya, yang biasa kita jumpai, terutama ya tentunya kita belajar bahasa Arab tentunya karena ini bahasa Al-Quran, bahasa Islam, ya, tentunya ya tadi sambil kita belajar dan kita ketika membaca juga perhatikan sedikit demi sedikit apa yang kita dapatkan, apa yang sudah bisa kita ketahui, kita pahami, itu mencoba tadi untuk mentadaburi, mencermati makna-makna ayat Al-Quran. Ya, yang apa yang sudah kita pelajari saja, jangan melebihi dari itu. Artinya apa yang sudah kita pelajari, coba terapkan, memahami makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Minimal artinya tahu, oh ini begini, artinya kira-kira ini. Jadi di sisi lain, insya Allah dengan begitu kita juga bisa lebih mudah memahami bahasa Arab ini, kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi apa yang sudah kita pelajari, insya Allah bisa kita fahami, gitu ya. Itu diantaranya. Ya, mungkin sedikit tambahan faedah dari sini. Dan tentunya kita selalu meminta pertolongan Allah Taala untuk dimudahkan dalam belajar, mempelajari bahasa Arab ini. Ini dulu. Wallahu a'lam. Walakum minkum, untuk kekurangannya. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Taala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.